Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qawluhu su'iqu wa kharru lillahi sujjada. Ma'na su'iqu, as-sa'ku huwa al-ghashyu. As-sa'ku, ay al-ghashy. Al-ghashy adalah ketidaksadaran atau seperti orang pingsan. Tetapi di sini ma'as sujud, bersama sujud. Jadi dia jatuhnya tersungkur sujud. Wa qawluhu fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril. Kemudian dalam lafaz hadisnya disebutkan awal pertama yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Difathahkan awalnya fayakunu awwala sebagai khabar yakun, khabar kana. Taqaddama ala ismiha. Hanya saja dia mendahului isimnya. Mana isimnya? Fayakuna awwala man yarfa ra'sahu Jibrilu. Jibril sebagai isimnya. Berarti aslinya fayakunu Jibril, begitu. Fayakunu Jibrilu awwala. Isim kana dengan khabar kana. Tetapi boleh pula dibalik, fayakunu awwalu man yarfa ra'sahu Jibrila. Maka jadilah yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril. Boleh pula dibalik, maka jadilah Jibril menjadi yang pertama mengangkat kepalanya. Wal makna wahid, maknanya sama, walhamdulillah. Sedangkan makna Jibril, Jibril itu adalah kalimat dalam bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata, Jabr dan Il. Il itu adalah Al-Ilah. Sehingga Jibril itu adalah Abdullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya dari Ali Ibn Husain. Qala kana ismu Jibril Abdullah wa ismu Mikail Ubaidullah. Dikatakan oleh Ibn Jarir dengan riwayatnya dari Ali bin Husain bahwa Jibril artinya Abdullah, sedangkan Mikail Ubaidullah, wa Israfil Abdurrahman, wa kullu shay'in raja' ila il fa huwa mu'abbadun lillah. Maka semua yang diakhiri dengan il, semuanya mu'abbadun lillah. Semuanya berkait dengan Allah. Abdullah, Ubaidullah, fil akhir. Maka ada sedikit faedah. Mereka yang membaca Injil dengan bahasa Ibrani masih ada yang katanya bisa. Dulu beberapa dosen saya ketika kuliah menyatakan bahwasanya dalam buku mereka ada kalimat ili, ili lama syabaktani. Il, ili itu adalah Tuhanku, Tuhanku. Kenapa kau tinggalkan aku? Ili, ili lama syabaktani. Kalau saja mereka mau mempelajari kata itu dalam kitab mereka, orang-orang Nasrani, dia akan tahu bahwa Isa bukan Tuhan. Dan bahwa yang mereka salib bukan Tuhan. Dan mereka menganggap Isa padahal bukan Isa. Walakin syubbiha lahum. Allah serupakan pada mereka. Ala kulli hal, apakah dia Isa ataupun bukan Isa, tapi yang dipanggil apa? Ili, ili, Tuhanku, Tuhanku. Yang menunjukkan kalau dia bukan Tuhan. Karena dia memanggil Tuhanku, Tuhanku. Tidak memanggil Bapakku, Bapakku. Tidak. Lalu memanggil dengan ili, ili. Karena il dalam bahasa mereka, maknanya adalah Tuhanku. Atau ilah, ilahi, ilahi. Nah, hanya saja memang mereka muta'assib. Orang yang sudah ta'assub dengan agamanya, tidak mau berpikir sama sekali. Wafihi. Fadilatu Jibril alaihi salam. Tentunya dalam lafaz ini, awwalu man yarfa' ra'sahu Jibril, yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril, Ini keutamaan Jibril alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam Al-Qur'an. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Sesungguhnya itu adalah ucapan utusan yang mulia. Artinya wahyu ini disampaikan oleh utusan yang mulia. Man? Siapa? Jibril. Di kuwatin inda dil arsy makin. Yang memiliki kekuatan di sisi arsy yang sangat kokoh. Muta'in thamma amin. Yang ditaati dan terpercaya. Ditaati oleh seluruh malaikat yang lain. Itu Jibril. Na'udzubillah minal kufur. Kita berlindung pada Allah dari kekafiran. Yahudi mengingkari keutamaan Jibril. Justru dia mengutamakan malaikat yang lain dan menjatuhkan Jibril. Menyalahkan dengan sekian banyak tuduhan. Sampai-sampai mereka berkata, kalau yang mewahyukan kepadamu ya Muhammad adalah Jibril, kami gak mau. Mereka ngetes. Yahudi. Ngetes apa? Kalau saja dia itu berdusta, pasti akan mengatakan, oh bukan. Yang menyampaikan pada kami bukan Jibril. Supaya diterima. Kalau berkata bukan Jibril, mereka dalam hati kecilnya mengatakan bahwa ini adalah nabi palsu. Karena tidak mungkin ada seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari selain Jibril. Pasti dari Jibril. Maka mereka berkata pada Nabi Muhammad SAW, bahwa kami mau nerima agamamu kalau yang mewahyukan kepadamu dari Allah adalah bukan Jibril. Qanibirina azakumullah. Ya Rasulullah SAW, tidak peduli mereka mau beriman atau tidak beriman, Rasulullah katakan dengan jujur bahwa yang menyampaikan pada kami ya memang Jibril alaihi salam. Sehingga mereka mengatakan kalau gitu enggak mau. Jibril musuh kami. Maka Allah bantah dalam Al-Qur'an, man kana, siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya? Kaifalah ya? Man kana aduwan li Jibril. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innallah aduwan lil kafirin. Maka Allah pun musuh mereka, orang-orang kafir. Apakah itu cuma dulu, Yahudi yang lalu, Yahudi yang sekarang? Tidak. Lah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Na'udzubillah minal kufur, na'udzubillah minal kufur, thumma na'udzubillahi minal kufur. Kita berlindung pada Allah dari kekafiran. Mereka sampai sekarang ini membuat satu film tentang malaikat Jibril yang berkhianat. Dilawan oleh malaikat yang lain. Na'udzubillah minal kufur. Kita berlindung pada Allah dari kekafiran. Benar-benar kafir, benar-benar memusuhi agama Allah dan benar-benar menentang Al-Qur'an dan Sunnah. Muslim mengatakan Jibril, kami musuh Jibril. Mau apa? Kalau Muslim menyatakan demikian, kami sebaliknya. Itu Yahud. Itu Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Qala. Qala Ibn Katsir rahimahullah. Innahu latablighu rasulin karim. Makna ayat innahu laqawlu rasulin karim. Maknanya adalah innahu latablighu rasulin karim. Barangkali ada orang yang sok tahu menafsirkan ayat ini. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu sesungguhnya dia. Laqawlu bahwasanya itu benar-benar ucapan Rasul Karim. Berarti ucapannya Rasul. Ucapannya Jibril, bukan ucapan Allah Ta'ala. Ini sok pinter namanya. Sok pinter dia. Padahal tidak ada yang memahami demikian. Orang-orang Arab. Dari kalangan sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Dan seluruh para ulama. Silakan buka tafsir manapun. Tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Maknanya la qawlu rasulin karim. Kata Ibn Katsir. Innahu la tabligu. Itu adalah penyampaian dari Rasulin Karim. Artinya Al-Quran ini disampaikan oleh Rasul, utusan yang mulia. Berarti bukan qawlu Rasulin Karim adalah ucapan Jibril, tetapi tabligu, penyampaian dari Jibril. Penyampaian dari Jibril. Tentunya penyampaian itu dengan ucapan Jibril. Sahih. Ya. Tetapi menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala. Qala ibn Abu Salih fil ayah. Qala Jibril yadkhul fi 70 hijaban min nur bighairi idzin. Kata Abu Salih tentang ayat ini, Jibril masuk sampai melewati 70 hijab dari cahaya tanpa izin. Ini wewenang istimewa yang Allah berikan kepada Jibril. Malaikat-malaikat yang lain tidak bisa menembus hijab-hijab menemui Allah Ta'ala. Tapi Jibril diizinkan. Artinya sudah tidak perlu izin lagi. Sudah dibolehkan dia memasuki sampai 70 hijab. Untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian menyampaikannya. Maka sekali lagi, Jibril adalah Sayyidul Malaika. Seagung-agung malaikat atau semulia-mulia malaikat. Pimpinannya seluruh malaikat. Siapa yang berkata selain ini fahuwa dhal. Siapa yang menyatakan selain ini berarti dia sesat. Menyimpang. Karena sudah sangat jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang Jibril. Dan bagaimana Allah sebutkan Jibril dalam Al-Quran. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Ahmad bi isnadin sahih. عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح. Riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia pernah melihat bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu sittumi'at janah. Dalam keadaan memiliki 600 sayap. Kullu janahin qad saddal ufuk. Satu sayapnya memenuhi ufuk. Menutupi ufuk. Yasqut min janahihi minat tahawil wad-dur wal-yaqut. Berguguran dari sayap-sayapnya. Sesuatu, tahawil, bentuk jamak dari tehwal, yaitu perkara yang bermacam-macam warnanya, yakni gemerlapan, berjatuhan, berguguran dari sayap-sayapnya, yang membuat manusia tahul, haul, ketakutan, melihat dahsyatnya sayap-sayap, 600 sayap, yang satu sayapnya memenuhi ufuk dan berjatuhan dari sayap-sayapnya seperti mutiara-mutiara dan permata-permata berkilauan berjatuhan dari sayapnya. Mallahu bihi alim. Hanya Allah lah yang tahu seperti apa. Ini khonilina azakumullah hadis sahih, yang sanadnya sahih dari Imam Ahmad rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dengan bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Satu sayapnya memenuhi ufuk dan dari sayap-sayapnya berjatuhan seperti batu mutiara, permata, dan lain-lain. Fa'idha kana hadha idhamu hadhal makhluk. Kalau seperti ini keadaan makhluknya. Idham hadhil makhlukat. Kalau seperti ini dahsyatnya makhluk-makhluk Allah. Fakhaliquha a'zam wa ajall wa akbar. Tentunya penciptanya lebih agung lagi. Lebih mulia. Lebih tinggi, lebih besar. Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya ini? Qiyas awlawi. Qiyas awlawi. Kalau makhluknya saja sedemikian dahsyatnya, apalagi Allah lebih dahsyat lagi. Lebih mulia lagi, lebih sempurna lagi, ila akhirnya. Fakaifa yusawwa bihi ghairahu fil ibadah. Maka apakah pantas menyamakan Allah dengan makhluknya dalam ibadah. Apakah pantas menyamakan Allah dan makhluknya dalam ibadah? Du'aan wa khaufan wa raja'an wa tawakkula. Dalam berdoa misalnya, berdoa pada Allah juga, berdoa pada orang mati juga. Jauh sekali. Laisa kamitslihi syai. Makhluk ini tidak pantas untuk kita berdoa kepadanya. Hanya Allah yang pantas kita berdoa kepadanya. Khaufan, dalam masalah takut. Takut kepada Allah, juga takut kepada selain Allah, disamakan. Bahkan kadang dilebihkan. Ancaman-ancaman Allah dia enggak takut. Tetapi ancaman si fulan dia takut. Dia tinggalkan agamanya karena takut pada manusia. Dia tinggalkan perintah Allah karena takut pada manusia. Faham? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Warajaan. Demikian pula dalam harapan. Harapan kepada Allah dan harapan pada selain Allah disamakan. Wahada ayaman. Kekurang ajaran pada Allah Ta'ala. Watawakkulan. Dalam bergantung. Bertawakal. Yang semestinya bertawakal pada Allah, dia bertawakal pada jimatnya. Bertawakal pada benda-benda. Wa ghairi dhalika minal ibadat, dan lain-lainnya dari ibadah-ibadah yang la yastahiqquha ghairuhu, yang tidak berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah. Yang tidak berhak diibadahi seperti itu kecuali Allah. Fanzur ila halil malaikah. Maka lihatlah keadaan malaikat-malaikat. Wasyiddat khaufihim. Lihatlah malaikat yang sedahsyat itu. Dan lihat pula bagaimana mereka takut pada Allah SWT. Waqad qala ta'ala. Dan Allah menggambarkan tentang mereka para malaikat. Ibadun mukramun. Hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bilqawli wahum biamrihi ya'malun. Tidak pernah mendahului ucapan Allah sedikit pun. Dan mereka selalu mengamalkan perintah-perintah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, tahu apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada, dan tidak mereka memberikan syafaat kecuali setelah keridhaan Allah. Kecuali siapa-siapa yang diridhai oleh Allah. Wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Dan mereka terhadap Allah takut. Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Dan siapa yang berkata dari mereka, kalau ada yang berkata dari mereka aku adalah ilah selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, kami akan balas dengan neraka jahannam. Kadzalika najzi adh-dhalimin, demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Faqauluhu, maka ucapan dalam hadis, kita kembali pada hadis. Fayantahi Jibrilu bil wahyi. Yang pertama bangkit adalah Jibril, kemudian Jibril berakhir membawa wahyu ila haitsu amarahu Allah, sampai ke tempat yang Allah perintahkan. Kalau disuruh sampaikan kepada Nabi, sampaikan kepada Nabi. Kalau disuruh sampaikan kepada yang lain, sampaikan kepada yang lain. Yani minas samai wal ard, kadang di langit, kadang di bumi. Pokoknya ila haitsu amarahu Allah, kemanapun Allah perintahkan disampaikan wahyunya, apakah di langit ataupun di bumi. Berarti kadang-kadang Jibril menyampaikannya ke malaikat-malaikat di langit, kepada fulan dan fulan dari malaikat, atau kadang pula menyampaikannya ke bumi, apakah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha tamamul hadith. Dan itu kelengkapan hadisnya. Dalam beberapa lafaz disebutkan haitsu amarahullahu minas sama'i wal ardi. Jibril berakhir ke tempat yang diperintahkan, apakah di langit ataupun di bumi. Wal ayatul madhkura fi hadzal bab wal ahadits tuqarrir at-tauhid. Maka ayat-ayat yang tersebut dalam bab ini yang sedang kita bahas dan juga hadis-hadisnya yang ada dalam bab kita ini, semuanya tuqarriru tauhid, semuanya menetapkan tauhid, la ilaha illallah. Semuanya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah madlul syahadati an la ilaha illallah. Semuanya perkara yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Fa innal malaka al-'azim li tus'iqul amlak. Dari mana? Apa kaitannya? Kalau dikatakan hadis ini berkait dengan la ilaha illallah. Malaikat mendengar ucapan Allah tersungkur sujud ketakutan. Yang pertama Jibril yang bangkit kemudian menyampaikan wahyunya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dan ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Di langit dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa malaikat yang sebesar itu takut pada Allah Ta'ala. Kenapa manusia kok berani pada Allah Ta'ala? Ini tauhid. Seharusnya kita lebih takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, malaikat-malaikat tersungkur sujud takut pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka hamba-hamba Allah. Jangan disembah. Jangan memanggil dan berdoa ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil. Tapi panggillah ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Fa innal malaka al-'azim alladhi tus'iqul amlak min kalamihi khaufan minhu wa mahabatan. Karena Al-Malakul Azim, malaikat yang agung sekalipun Jibril tersungkur karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepadanya. Wa mahabah, karena haibah, rasa mengagungkan Allah. Wa tarjuf minhu al-makhluqat, dan semua makhluk goncang, langit goncang dengar suara Allah Ta'ala. Al-kamil fi dhatihi wa sifatihi wa ilmihi wa qudratihi wa mulkihi wa izzihi wa ghinahu an jami'i makhlukihi atau jami'i khalqihi. Semuanya, langit dan bumi goncang karena ucapan Allah. Karena Allah yang maha sempurna pada dhatnya, pada sifat-sifatnya, pada ilmunya, kekuasaannya, kerajaannya, kemuliaannya, kekayaannya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan sebaliknya, iftiqarihim jami'uhum ilaih. Dan sebaliknya, semua makhluk butuh kepada Allah. Allah tidak butuh, maha kaya, sedangkan makhluk sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nufuz qadarihi, dan mereka selalu menerapkan apa yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan. Wa tusrif fihim li ilmihi wa hikmatih, dan dijalankan seluruhnya dengan ilmu Allah dan hikmahnya. La yajuzu syara'an wala aqlan, maka tidak boleh secara syariat maupun secara akal sehat. Enggak boleh menjadikan bagi Allah sekutu dan tandingan. Karena memang tidak sebanding dengan apapun. La syarika lahu min khalqihi fil ibadah. Maka jangan jadikan sekutu bagi Allah. Jangan samakan makhluknya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya haqquhu alaihim. Itu hak Allah atas seluruh makhluknya. Langit. Walaupun istilah beberapa ilmuwan itu benda mati. Sedangkan manusia hidup. Tetapi jangan mengira bahwa kalian lebih hebat. A antum ashaddu khalqan amis sama, kata Allah. Banaha. Apakah kalian lebih dahsyat, lebih hebat ciptaannya atau langit, kata Allah. Dijawab dalam ayat lain, bahkan sama bahwa langit ashaddu khalqan, lebih dahsyat ciptaannya. Nah. فَكَيْفَ يُجْعَلْ الْمَرْبُوبُ رَبًّا. Maka bagaimana mungkin engkau jadikan merbub menjadi Rabb? Bagaimana menjadikan yang dikuasai sebagai penguasa? Yang dimiliki oleh Allah dijadikan sebagai seakan-akan pemiliknya. وَالْعَبْدُ مَعْبُودًا. Seorang hamba dianggap sebagai sesembahan. Aina dahabat uqulul musyrikin? Kemana akal-akal mereka? Subhanallah, amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka Buddha dan Hindu meyakini adanya dewa dan dewi. Dan mereka sembah. Muncul dai yang sok pinter. Sok tahu. Bahwa yang dimaksud oleh mereka adalah seperti apa yang diyakini oleh kita kaum muslimin. Ada malakul jibal, malaikat gunung. Ada malakul bahri, ada malaikat laut. Dalam hadis disebutkan malakul jibal. Datang malakul jibal, berarti ada malaikatnya. Iya, ada malaikat pengatur gunung. Ada malaikat yang beri rezeki, ada malaikat. Oh, mereka juga sama, ada dewi, ada dewa, dan sebagainya. Beda, sama sekali. Tidak sama. Yang mereka yakini khurafat, dusta, hanya khayalan belaka. Dan mereka jadikan sebagai Tuhan. Adapun kita, kaum muslimin, meyakini malaikat-malaikat sebagai hamba Allah, bukan Tuhan. Allah perintahkan mereka sebagai hamba. Malaikat-malaikat tadi, malaikat yang mulia atau makhluk yang mulia, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang tinggi, tetapi tetap muslimin tidak berdoa pada malaikat. Tidak sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari godaan syaitan. Ada syaitan dalam bentuk manusia yang berdiri pula di mimbar, kemudian berkata, bahkan yang mereka anggap Brahmana, mereka anggap ini dan itu, julukan-julukan Hindu, itu maksudnya adalah Allah. Karena Brahmana itu maknanya yang maha pengasih. Kemudian, apalagi Tuhan mereka, saya gak hafal. Itu pun sifat Allah lagi. Ini sifat Allah lagi. Kita katakan jangan-jangan samakan kalian dengan Islam. Alhamdulillah, Islam ini sempurna. Sifat-sifat Allah sekian itu semua ada pada zat yang satu. La ilaha illahu. Tiada ilah kecuali dia, yaitu Allah. Sedangkan mereka meyakini Trimurti, tiga Tuhan. Jangan kau sok pinter. Jangan bela-bela Hindu dan Buddha. Ya syaitan, ya iblis. Ikhwanuddin a'azakumullah, kalau kebanyakan basa-basi ya kayak gini jadinya. Kebanyakan basa-basi. Dai yang pengen dekat dengan ini, pengen dekat dengan Kristen, pengen dekat dengan Hindu, pengen dekat dengan Buddha, pengen dekat dengan semuanya, kemudian berupaya untuk sinkretisme, meleburkan agama untuk menjadi satu agama. Tidak lagi ada agama Islam, enggak ada lagi agama Hindu, enggak ada lagi adanya agama Nusantara. Agama Indonesia. Dah, selesai. Mustahil. Khayal. Itu adalah khayal. Seperti engkau ingin menyatukan api dengan air. Gak akan bisa berkumpul. Dan gak akan bisa disatukan. Katakan yang benar adalah benar. Yang batil adalah batil. Engkau akan selamat yaumul qiyamah. Kalau engkau kebanyakan basa-basi, engkau akan celaka yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.